Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finna. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasifiyah karya Al-Imam Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Pembahasan yang terakhir yang anda ingat sampai pada al-iman bi-qurbi la yunafi uluwahu wa fauqiyatahu. Betul? Sampai situ? Betul ya? Nah, kita akan baca kembali dari awal bab ini. Kemudian kita akan baca syarahnya. Al-imanu biqurbihi la yunafi uluwahu wa fawqiyatahu. Iman kepada kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala, qurb itu adalah kedekatan. Beriman dengan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dekatnya Allah dengan makhluknya, la yunafi uluwahu wa fawqiyatahu, tidak menafikan kemahatinggian Allah dan bahwasanya Allah itu berada di atas, maha tinggi. Fauq itu maknanya di atas, maha tinggi. Wa anna al-Qur'ana kalamuhu minhu nazala, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamnya, kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, minhu nazala, darinya lah Al-Qur'an itu turun. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad dakhala fi dhalika al-imanu bi annahu qaribun mujibun, dan masuk di dalam hal itu beriman dengan bahwasanya Allah qarib, maha dekat, mujib, maha mengabulkan doa, yaitu masuk ke dalam apa yang disebutkan sebelumnya dari jenis-jenis keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk di dalam bab itu adalah beriman kepada bahwasanya, atau beriman dengan bahwasanya Allah qarib, maha dekat, mujib, maha mengabulkan doa. Kama jama'a baina dhalika fi qawlihi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, sebagaimana Allah menggabungkan di antara kedua sifat tersebut di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dan jika bertanya kepadamu wahai Nabi, jika bertanya kepadamu hamba-hambaku, anni tentang akinni qarib, maka sesungguhnya aku adalah qarib, maha dekat. Ujibu da'watad da'i da da'ani, aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Di sini nas yang sangat jelas tentang penetapan apa? Al-Qurb lillahi tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah itu qarib, maha dekat, dan juga Allah adalah yujibu da'watad da'i, bahwasanya Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa. Qala rahimahullah ta'ala, masih ucapan siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li sahabat, dan juga sabda Nabi kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, lamma rafa'u aswajahum bidzikri, tatkala para sahabat mengangkat atau meninggikan suara-suara mereka dengan zikir, itu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Maka ketika Rasulullah mendengar hal itu, beliau berkata kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkanlah suara-suara kalian, fa'innakum la tada'una asarfa wala ghaibah, karena sesungguhnya kalian tidaklah menyeru zat yang tuli. Asam adalah tuli. Tidaklah kalian menyeru zat yang tuli. Wala ghaiba, dan juga tidaklah kalian menyeru zat yang ghaib, zat yang tidak hadir, zat yang tidak ada. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Sesungguhnya zat yang kalian seru lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari leher hewan tunggangannya. Menunjukkan kemana dekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Sampai Rasulullah gambarkan demikian. Hewan tunggangan yang sangat dekat dengan posisi seorang hamba yang sedang menunggangi seekor hewan tunggangan, sangat dekat posisi lehernya dengan si penunggang. Tapi ya, gambaran kemahadekatan Allah, Allah lebih dekat dibandingkan salah seorang di antara kalian dengan leher hewan tunggangan. Nah, di sini telah disebutkan ya sebelumnya di halaman yang ke-66. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Makna dari irba'u ala anfusikum itu sebenarnya adalah irfaku ala anfusikum, atau irfaku bi anfusikum, kasihanilah atau bersikap lembutlah dengan diri-diri kalian sendiri. Ini ungkapan yang maknanya adalah untuk merendahkan suara. Bersikap lembutlah terhadap diri-diri kalian sendiri dan rendahkanlah suara kalian. Qala rahimahullah ta'ala, wa ma dzakara fil kitabi was sunnati min qurbihi wa ma'iyyatihi, atau wa ma dzukira fil kitabi was sunnati min qurbihi wa ma'iyyatihi, apa yang disebutkan di dalam Alkitab, dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang kemahadekatan Allah dan ma'iyahnya, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, la yunafi ma dzakarahu min uluwihi wa fawqiyatihi, tidaklah menafikan apa yang Allah sebutkan tentang kemahatinggiannya dan bahwasanya Allah berada di atas. Fa'innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nuhutihi, karena sungguhnya dia subhanahu wa ta'ala tidaklah semisal dengannya sesuatu apapun di seluruh sifat-sifatnya. Wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi wa qaribun au qaribun fi 'uluwihi, Allah Maha tinggi pada kedekatannya dan Allah Maha dekat pada ketinggiannya. Demikian kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tinggi, tapi bersamaan dengan itu Allah juga Maha dekat. Allah Maha dekat, tapi bersamaan dengan itu Allah Maha tinggi. Ya. Karena Allah zat-Nya Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluk-Nya. Tapi ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Ya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa minal imani billahi wa kutubihi al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Dan di antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada kitab-kitabnya adalah beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah munazzalun ghairu makhluqin. Kalamullah yang diturunkan dan bukan makhluk. Minhu bada'a. Darinya lah kalam itu berasal. Siapa yang bisa menjelaskan? Ini ta'bir yang seperti ini sudah pernah kita lalui. Dan sudah berlalu bagi kita penjelasannya. Minhu bada'a. Siapa yang bisa menjelaskan makna ucapan ini? Yang sering disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah ketika menjelaskan tentang Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran kalamullah munazzalun ghair makhluqin minhu bada'a. Apa maknanya? Boleh? Sudah masih ingat? Minhu bada'a. Sudah masih ingat? Minhu bada'a. Darinya lah berasal. Maksudnya apa? Sebenarnya? Nah, ini kita sedang berbicara tentang apa? Tentang Al-Quran. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a. Ini konteks pembicaraan kita tentang apa? Tentang Al-Quran. Aqidah al-sunnah tentang apa? Al-Quran. Makna minhu bada'a artinya apa? Nah, itu. Masih ingat? Ya. Apa? Lebih tepatnya gimana? Ai annahu huwa alladhi takallama bihi haqiqatan. Ini maknanya. Minhu bada'a. Al-Quran itu berasal darinya. Maksudnya apa? Allah lah yang berbicara dengannya secara hakikat. Annahu huwal ladzi takallama bihi haqiqatan. Bahwasanya Allah lah yang berbicara dengan Al-Quran itu secara hakikat. Yang mana hal ini membantah akidah-akidah batil dari kelompok-kelompok menyimpang yang lain terkait hal ini. Karena ada yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi hanya sekedar hikayat. Hikayat dari kalamullah. Ya, atau yang semisal dengan itu. Maka akidah ini membantah ya, ucapan-ucapan batil dari para ahlul bidah. Al-Quran itu adalah benar-benar kalamullah. Allah berbicara dengannya secara hakiki. Wa ilaihi ya'udu. Wa ilaihi ya'udu. Siapa masih ingat makna dari jumlah yang berikutnya ini? Wa ilaihi ya'udu. Dan kepadanya lah kembali. Apa maknanya? Siapa masih ingat? Ada berapa makna terkait dengan jumlah ini? Sudah pernah kita sebutkan. Ya, sudah pernah kita sebutkan ini. Kepada wa ilaihi ya'udu. Dan kembali kepadanya. Kembali kepadanya maksudnya apa ini? Bu Musa? terdapat berapa makna, ada berapa makna terkait hal ini, atau penafsiran pemaknaan jumlah ini. Para ulama menyebutkan berapa makna. Baslam. Ada berapa makna? Ada dua makna. Makna yang pertama apa? Ai ilaihi ya'udu wasfan lahu. Kembali kepadanya sebagai sifat. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi darinya lah berasal Al-Qur'an itu, yang Allah yang berbicara dengannya secara hakiki dan dikembalikan kepadanya secara sifat. Karena memang Allah lah yang berbicara dengannya. Dan Al-Kalam adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua, Pak? Di akhir zaman nanti akan diangkat Al-Qur'an itu dari muka bumi ketika telah mendekati hari kiamat, sehingga tidak lagi tersisa di muka bumi Al-Qur'an. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian sahabat, ya. Makna yang kedua ini diriwayatkan dari sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan bahasanya Allah berbicara dengan Al-Qur'an itu secara hakiki. Wa anna hadzal Qur'an alladhi anzalahu 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairihi, dan bahasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ucapan Allah secara hakiki. Secara hakikat, la kalamu ghairi, bukan ucapan selainnya. Wa la yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah. Dan tidak boleh memutlakkan ucapan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hikayat dari firman Allah. Nah, ya. Jadi ini adalah ucapan yang kafir. Kalau sampai ada orang yang meyakini atau mengucapkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hikayat dari firman Allah, atau ta'birun anhu, atau sekedar ta'bir, ungkapan dari firman Allah, ini adalah ucapan-ucapan batin. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahifi lam yakhruj bidzalika an ay yakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan. Bahkan jika manusia membacanya, membaca Al-Qur'an itu, atau menulisnya, mereka menulisnya di mushaf-mushaf, di kertas-kertas mereka tulis Al-Qur'an, lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamullahi haqiqatan, apa yang mereka lakukan itu tidak menjadikan Al-Qur'an keluar dari hakikatnya sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا. Ini antum garis bawahi, atau antum kasih tanda, ya, yang menjadi penekanan di situ. Karena inilah, ya, prinsip yang menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat di dalam akidahnya terkait dengan Al-Quran, terkait dengan kalamullah. Dan karena tidak paham tentang prinsip ini, menyimpanglah orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul batil dan ahlul bidah. Karena mereka tidak memahami prinsip ini. Apa itu? Fa'innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena sungguhnya ucapan itu hanyalah disandarkan secara hakikat kepada orang yang mengucapkannya pertama kali. Ya, sekali lagi, mana ulang? Final kalama, karena sungguhnya ucapan itu, ucapan, perkataan, ya, jika yang kita maksud adalah firman Allah, ya, maka itu disandarkan secara hakikat kepada yang mengucapkannya atau yang berkata dengannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan mu'addiyan. Tidak disandarkan kepada yang mengucapkannya sebagai muballigh, sebagai penukil saja atau sebagai penyampai saja. Mu'addiyan, yang menyampaikan atau menukilkan ucapan tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ucapan, pernyataan itu disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali. Adapun orang yang menukilkannya, itu bukan yang mengucapkannya secara hakiki. Dia hanya sebagai apa? Sebagai penukil saja. Adapun yang mengucapkannya adalah yang mengatakannya pertama kali. Sehingga Al-Quran, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya, itu adalah kalam Allah. Ya. Ketika Rasulullah menyampaikannya, menyampaikan wahyu dari Allah yang berisi surat Al-Fatihah, ketika Rasulullah menyampaikannya dengan suaranya, dengan suara Rasulullah. Tapi yang disampaikan apa? Yang disampaikan adalah kalam Allah, Al-Quran. Begitu pula ketika surat Al-Fatihah itu ditulis di kertas, di dalam mushaf-mushaf ditulis. Ya. Maka kita katakan itu adalah kalamullah yang ditulis di dalam mushaf. Nah, jadi tidaklah kemudian ketika ucapan itu dinukilkan, maka ucapan itu kemudian disandarkan kepada penukil, oh yang itu adalah ucapannya Muhammad. Nah, ini adalah kekufuran. Ya. Karena hal itu dibantah di dalam Al-Quran. Nah, yang orang-orang bantah berarti orang musyrikun yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapannya Muhammad. Atau ucapan manusia. Sehingga di sini prinsip penting untuk kita pahami bahwasanya ucapan atau perkataan itu disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, bukan kepada yang menukilkannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf. Dan bukanlah firman Allah itu hanya sekedar huruf-huruf tanpa makna, dan bukan pula sekedar makna tanpa huruf. Sehingga Al-Quran itu adalah kalamullah, hurufnya dan makna-maknanya. Barakallahu fikum. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, asy-syarahu yubayyin al-muallif rahimahullah annahu dakhala fil iman billahi wa asma'i wa sifatihi al-mutaqaddim fil muqaddimati dakhala fi dhalika aidan al-iman bi annahu qaribun mujibun subhanahu wa ta'ala. Muallif yaitu Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan bahwasanya termasuk dalam iman kepada Allah dan juga kepada nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah lalu, yang telah berlalu, disebutkan di dalam mukaddimah, masuk dalam hal itu pula keimanan bahwasanya Allah qarib, maha dekat dan mujib, maha mengabulkan doa. Fakaunuhu aliyan fawqal arshi la yamna'u min kaunihi qariban mujiban subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah itu aliyan, maha tinggi di atas arshi. Di atas arshi. Tidaklah menghalangi bahwasanya Allah itu qarib, maha dekat, maha mengabulkan doa. Fahuwa aliyun fi dunuhi. Allah maha tinggi pada kedekatannya, qaribun fi'luwihi, dan maha dekat pada ketinggiannya. kama dzakara al-muallif fa huwa qaribun mujibun, sebagaimana yang disebutkan muallif bahwasanya Allah itu qarib, maha dekat, maha mengabulkan doa. Wa huwal aliyyul a'la, Allah maha tinggi, subhanahu wa ta'ala fawqa al-arsy, di atas arsy, fawqa jami'is samawat, fawqa jami'il khalaiq, maha tinggi di atas seluruh atau di seluruh di atas langit dan maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa li hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, fa huwa subhanahu qaribun min da'ihi, Allah maha dekat dari orang yang berdoa kepadanya, mujibun li ibadihi, maha mengabulkan doa bagi hamba-hambanya. Jalla wa ala, idza qadat hikmatuhu ijabatahum, jika memang hikmah Allah mengharuskan untuk mengabulkan doa mereka. Artinya Allah mengabulkan doa hamba-hambanya yang memang menurut hikmahnya doa hamba tersebut pantas untuk dikabulkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hakadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila hadikum min hunqi rahilatihi, sesungguhnya zat yang kalian seru adalah maha mendengar, maha dekat, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari leher hewan tunggangannya. Lama sami'a ba'du ashabihi yarfa'una aswatahum fi sabab, hal itu beliau ucapkan ketika mendengar sebagian sahabatnya mengangkat suara-suara mereka ketika safar. Qala innakum latad'una asamma wa la ghaiba, sesungguhnya kalian tidaklah menyeru zat yang tuli, tidak pula zat yang ghaib. Innal ladzi tad'unahu samiun qarib, sesungguhnya zat yang kalian seru maha mendengar, maha dekat. Wa fil ladzi innama tad'una samian basiran qariban, hanyalah yang kalian seru adalah zat yang maha mendengar, maha melihat dan maha dekat. Aqrabu ila hadikum min hunqi rahilati, lebih dekat kepada kalian salah seorang dari kalian dari leher hewan tunggangannya. Qala rahimahullah, fa huwa subhanahu ma'uluhi wa kaunihi fawqa al-'arsy la yamna'u dhalika min kaunihi qariban mujiban yasma'u du'a ad-da'i. Maka dia Allah subhanahu bersama dengan kemahatinggiannya dan bahwasanya dia di atas arsy tidak menghalangi hal itu, bahwasanya Allah itu maha dekat, maha mengabulkan doa, mendengar doanya orang-orang yang berdoa. Fa huwa sami'ud du'a'i qaribul ijabati, maka dia adalah zat yang maha mendengar doa dan qaribul ijabah, maha dekat ijabahnya, pengkabulannya. Sami'un qaribun subhanahu wa ta'ala, maha mendengar, maha dekat. Wa qad karrara dhalika fi ayatin katsiratin fi wasfihi bi annahu sami'un, dan Allah mengulang-ulang hal itu di dalam ayat-ayatnya yang banyak pensifatan dirinya bahwasanya dia adalah sami'. Dan memang mendengar, wa yasma'u sirra wa akhfa, mendengar segala sesuatu yang tersembunyi. Wa la takhfa 'alayhi khafiyatun jalla wa 'ala, tidak tersembunyi baginya sesuatu pun yang tersembunyi. Wa hakadha fil ahadi, begitu pula hal ini juga banyak disebutkan di dalam hadis-hadis, di antaranya hadis yang tadi kita baca. Qala rahimahullah, fa ma dzakara min 'uluwihi wa fawqiyyatihi la yunafi ma dzakarahu min dunuwihi wa qurbihi wa ma'iyyatihi, apa yang Allah sebutkan tentang kemahatinggiannya tidaklah mengafikan apa yang Allah sebutkan tentang kedekatannya dan kebersamaannya dengan makhluk-makhluknya. Fa huwa ma'ibadihi bi'ilmihi wa ibtila'ihi, maka Allah bersama dengan hamba-hambanya yaitu dengan apa? Dengan ilmunya dan dengan pengetahuannya. dengan ilmu Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di manapun kalian berada. Yaitu ma'iyah apa? Ma'iyah ilmiah. Bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya, yaitu bersama dengan ilmunya. Wa huwa ma'a awliyaihi bi'ilmihi wa hibbihi wa kila'atihi. Maka dia Allah bersama dengan wali-walinya. Siapa wali-walinya? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang beriman dan bertakwa. Allah bersama dengan mereka dengan ilmunya. Dengan ilmu Allah, dengan penjagaannya dan dengan kilaahnya. Dengan pengawasan dan pemeliharaannya. Wa nasrihi wa ta'yidihi subhanahu wa ta'ala. Dengan pertolongannya dan dengan pengokohannya. Ini yang disebut dengan ma'iyah apa? Ma'iyah apa? Khasah. Al-ma'iyah al-khasah. Kebersamaan Allah yang khusus. Yaitu kebersamaan Allah dengan para walinya. Allah rahimahullahu ta'ala falwajibu ala kulli mu'minin wa mu'minatin al-imanu bidzalika. Yang wajib bagi setiap mukmin dan mukminah adalah beriman dengan itu seluruhnya. Wa annahu sami'un qaribun, dan bahwasanya dia adalah sami', maha mendengar, maha dekat. Wa anna 'uduhu jalla wa 'ala fawqa al-'arsyi la yunafi qurbahu min 'ibadihi wa sama'ahu du'a'ahum jalla wa 'ala. Dan bahwasanya kemahatinggian Allah di atas arsy tidaklah menafikan kemahadekatannya dengan hamba-hambanya. Dan tidak pula menafikan pendengaran Allah terhadap doa-doa para hambanya. Fahuwa sami'un qaribun. Maka dia adalah sami', maha mendengar lagi maha dekat. Wahuwa aliyun azimun jalla wa'ala. Dan dia adalah maha tinggi, maha agung. Kama sebagaimana Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma ay la yuthqiluhu hifdhuhuma. Tidaklah memberatkan Allah penjagaan keduanya, penjagaan langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah ucapan-ucapan yang baik itu terangkat, naik. Wal 'amalus shalih yarfa'u. Dan amalan saleh Allah angkat kepadanya. Qala rahimahullah ta'ala, wa min al-imani billahi al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Di antara keimanan kepada Allah adalah beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan min al-imani bi kutubillah. Al-imanu bi anna al-Quran huwa kitabuhu al-munazzalu ala 'abdihi wa rasulihi khadamin nabiyyin Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan juga di antara keimanan kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasanya Al-Quran adalah kitabnya, kitabullah, kitab Allah yang Allah turunkan kepada hamba dan utusannya penutup para nabi yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, huruf-huruf dan makna-maknanya. Yajibul imanu bi annahu kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin. Wajib beriman bahasanya Al-Quran adalah kalamullah diturunkan dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya lah berasal dan kepadanya lah kembali. Wa anna kaunahu yuktabu fil masahib wa yuqra'u wa yuhfadu la yunafi dhalika. Dan bahasanya Al-Quran itu ditulis di mushaf-mushaf, dibaca dan dihafalkan, tidaklah menafikan hal itu. yaitu tidaklah menafikan bahwasanya apa? Al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Ya. Karena ini yang sering membuat orang bingung, ya. Terlebih yang belum memahami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika dihadapkan dengan seperti ini, ya, bingung mereka. Ini yang menjadikan orang-orang ahlul bidah terkhusus dalam permasalahan ini menyimpang dari jalan yang lurus. Itu bahwasannya Al-Quran itu ditulis di mushaf-mushaf, dibaca dengan suara-suara manusia, dan juga dihafalkan di dalam dada-dada manusia. Itu tidak menafikan bahwasanya Al-Quran tetap kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Bahwa mahfudun fi suduri, maktubun fi suhufi, masmu'un bil adani. Al-Quran terjaga di dalam dada-dada manusia, maktubun fi suhufi, tertulis di dalam lembaran-lembaran, masmu'un bil adani, didengarkan dengan telinga-telinga. Wa huwa ma'a hadha huwa kalamullah jalla wa ala hurufuhu wa ma'anihi. Dan hal itu bersama dengan ini tetap itu adalah kalamullah, firman Allah, huruf-huruf dan makna-maknanya. Wa la yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah. Dan tidak boleh memutlakkan ucapan bahwasanya itu adalah hikayat dari kalamullah. Ya, maksudnya di sini ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan yang tertulis di mushaf itu bukan kalamullah. Yang tertulis di mushaf itu hikayat dari kalamullah. Misalnya mereka mendengarkan murattal Al-Qur'an yang dibaca. Ketika mereka mendengar suara bacaan Al-Quran, mereka tidak meyakini, oh itu bukan kalamullah. Itu adalah hikayat dari kalamullah. Ya. Begitu pula, apa yang dihafalkan oleh orang-orang di dalam dada-dada mereka, itu bukan Al-Quran. Yang mereka hafalkan itu adalah hikayat dari kalamullah. Ini adalah ucapan-ucapan yang batin. Atau ta'birun anhu, atau sekedar ta'bir, yaitu ungkapan dari Al-Qur'an, dari kalamullah. Kama taqulu asy'ariratu wa ghairuhum min al-kullabiyyati wa ghairihim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ariyah, itu kelompok Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, dan juga selainnya dari kalangan kullabiyyah dan yang semisalnya. Misalnya adalah kelompok Maturidiyah juga mirip dengan ini. Ucapan mereka terkait dengan Al-Quran. Disebutkan di ta'liq, Kullabiyah hum asba'u Abi Muhammadin Abdillah ibn Sa'id ibn Kullab Al-Fattan Al-Basri. Kullabiyah itu adalah sekte kelompok pengikut seorang yang namanya Abu Muhammad. Abdullah, yang punyanya Abu Muhammad, namanya Abdullah bin Sa'id bin Kullab Al-Qattan Al-Basri, yang meninggal pada tahun 240 Hijriah. Wa min aqwalihim anna al-Qur'ana ma'nan qa'imun binafs. Di antara ucapan batil mereka adalah bahwasanya Al-Qur'an itu hanya makna. Jadi Al-Quran itu bukan terdiri dari huruf-huruf. Al-Quran itu adalah makna qa'imun binafs. Wa qad intarada madhhabuhum wa tabanna aqwalahum al-asy'ariyah. Jadi ucapan mereka adalah akidah mereka tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah hanya sekedar atau terdiri dari makna-makna saja. Bukan terdiri dari huruf. Atau juga sering disebut dengan kalamun nafsi. Dan madzhab ini telah inqadha, telah punah, ya. Mazhab mereka telah punah, tidak ada yang melanjutkan. Akan tetapi kadzanna aqwalahum al-asy'ariyah, yang jadi musibah adalah akidah kullabiyah ini diadopsi oleh asy'ariyah, oleh al-asy'ariyah, kelompok al-asy'ariyah. Sehingga di antara akidah asy'ariyah juga sama persis dengan kullabiyah. Al-Qur'an itu adalah jalan nafsi. Qala rahimahullah ta'ala, la huwa kalamullah hurufuhu wa ma'anihi laisa ibaratan an kalamillah. Ya, tidak benar. Itu semua adalah tidak benar. Dan yang benar Al-Quran itu adalah kalamullah. Firman Allah huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Laisa ibaratan an kalamillah. Bukan ibarat dari kalamullah, bukan juga wala hikayah. Bukan juga hikayat dari kalamullah. Bal huwa nafsuhu kalamullah. Bahkan Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah. Faqauluhu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka firman Allah yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu adalah kalamullah. Walaupun di sini saya yang mengucapkan. Ya, ketika saya membaca ayat ini dengan suara saya makhluk, suara saya juga makhluk, tapi yang saya baca adalah kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Bisa dipahami sampai sini ya. Kalau ingin lebih gamblangnya, kita ambil contoh ucapan makhluk, ucapan manusia. Contohnya, ana menyampaikan kepada antum hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang masyhur. Ya, ma'ruf bahwa ini adalah sabda siapa? Sabda Nabi. Ucapannya siapa? Ucapannya Nabi. Karena Nabi lah yang mengucapkan yang pertama kali. Saya menyampaikan di sini dengan suara saya. Apakah suara saya suara Nabi? Bukan. Tapi ketika Nabi mengucapkannya dengan suaranya, saya di sini menukilkan ucapan Nabi. Saya menukilkannya dengan suara saya. Tapi jelas suara saya bukan suara Nabi. Jadi di sini bisa dipahami ya, penyandaran ucapan atau kalam perkataan itu adalah kepada yang mengucapkannya pertama kali. Adapun yang menukilkannya, ya, hanya sebagai penukil saja, mubalik. Mu'addi, ngatil. Bisa dipahami? Nah, maka begitu pula kalamullah. Ketika dibaca, dibaca dengan suara makhluk. Makhluk yang membacanya, misalnya saya yang membacanya, maka suara saya makhluk. Tapi yang dibaca, yang saya baca adalah kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Alhamdulillahi rabbil alamin kalamullah. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma kalamullah. Wa jami'ul ayati wa jami'ul kalimi kulliha kalamullah. Seluruh ayat dan seluruh kalimat-kalimat semuanya yang ada dalam Al-Qur'an adalah kalamullah. Min awwalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya dan juga makna-maknanya. Laisa kalamullahi al-hurufa duna ma'an. Bukanlah kalamullah itu hanya sekedar huruf-huruf tanpa makna. Walau ma'aniya duna al-huruf. Bukan juga hanya sekedar huruf tanpa makna. Atau bukan juga sekedar hanya makna tanpa huruf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa hadza kalamullah. Ini juga ayat ini adalah kalamullah. Wa ma'anihi minal hayati wal qawmiyah wal qayyumiyah. Dan maknanya, makna yang terkandung di dalam ayat tersebut juga merupakan bagian dari kalamullah. Wal hifdhu wal jala'ah kullu hadza kalamuhu subhanahu. Begitu juga makna al-hifdz penjaga dan kalaah yang terkandung dalam firman Allah, qul man yakla'ukum bil-laili wan nahari minar rahman. Ini adalah kalam Allah dan makna yang terkandung di dalamnya, yaitu berupa makna hifdz penjaga dan kalaah, itu juga merupakan kalam Allah karena merupakan makna yang terkandung di dalamnya. Ilahi yas'adul kalimut taibu wal amalus salihu yarfa'u falhukmu lillahi al-aliyyil kabir innahu sami'un qarib innallaha sami'un alim wa annallaha ra'ufur rahim fakalamullahi subhanahu yashmalu al-huruf wal ma'aniya inda ahli sunnati wal jama'ah waffaqallahu al-jami'. Maka ini semua adalah kalamullah, contoh-contoh dari kalamullah. Dan kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah mencakup huruf dan makna. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah waffaqallahu jami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.